Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ada hafalan yang belum disebutkan? Hah? Sudah semua? Ya. Baik, sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, pembahasan berikutnya dari kitab Mutammimah, yaitu tentang at-tanazu' fil amal, tentang bab tanazu' dalam amalan. At-tanazu' masalah apa? Tanaza' ya tanaza'u tanazu'. Maknanya takhasum, saling berebut, bertikai. Ya. At-takhasum. Adapun maknanya secara istilah adalah an yataqaddam amilani aw akthar wa yata'akhkhar ma'mulun fa akthar wa yakunu kullu wahidin min al mutaqaddima yatlub dhalika al mutaakhir. Ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini. Nanti akan kita baca, ya. Kata beliau, wa haqiqatu an yataqaddam amilani aw akthar. Hakikat daripada tanazzu' adalah an yataqaddama amilani aw akthar, dua amil atau lebih. Yataqaddam, mendahului, datang mendahului ma'mulnya, agar dua amil atau lebih, yataqaddam, datang terlebih dahulu. Setelah itu yata'akhir ma'mulun fa akthar, diakhirkan penyebutan ma'mul, satu ma'mul atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin min al-mutaqaddimah yatlubu dhalika al-mutaakhir, dan masing-masing dari amil yang telah lewat dua atau lebih, yatlubu dhalika al-mutaakhir, mengejar ma'mul yang diakhirkan. Ya, ada dua ma'mul yang disebutkan sebelumnya, kemudian setelah itu disebutkan satu ma'mul atau lebih, dan satu ma'mul ini diperbutkan oleh dua amil yang mendahulunya. Nah, itu tanazu'. Contohnya, atuni ufrigh alaihi qitra. Atuni ufrigh alaihi qitra. Ada dua amil yang didahulukan di sini, atuni dengan apa? Ufrigh. Ya, atuni dan ufrigh. Kemudian setelah itu diakhirkan penyebutan satu amil, qitra. Semuanya menuntut qitra semua. Atuni, datangkanlah qitr, timah yang dilelehkan. Ufrigh, tuangkanlah timah yang dilelehkan. Ya. Di sini atuni menuntut qitra sebagai maful yang kedua, karena ada yu'ti butuh kepada dua maful. Di sini baru diberikan satu maful, ya kan? Atuni, ya. Butuh dia kepada maf'ul yang kedua, mengejar qitra sebagai maf'ulnya. Di sisi yang lain, ufri juga butuh maf'ul, maf'ul bih, satu saja, menuntut qitra juga. Iya. Di sini yang diamalkan yang mana? Ya, yang diamalkan yang kedua atau yang pertama? Ya. Diamalkan yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama diamalkan pada dhamirnya. Ya. Atuni, ada yang mahdhuf di situ, atunihi. Ufrigh alaihi qitra. Jadi yang diamalkan dari dua amil ini yang kedua, ufrigh alaihi qitra. Ini menurut mazhabnya Hijaz, Ahlul Hijaz. Yang diamalkan adalah ufrigh. Jadi qitra sebagai maf'ul dari ufrigh. Kemudian mana maf'ulnya, atau maful yang kedua dari atuni? Ya, dhamir yang mahdhuf di situ yang kembali kepada qitra juga, atunihi. Seandainya yang diamalkan yang pertama, maka dikatakan gimana? Atuni ufrighu alaihi qitra. Ya. Seandainya yang diamalkan atuni yang pertama, maka niscaya yang keduanya dikasih dhamir ufrighu alaihi qitra. Qitra sebagai maful yang kedua dari atuni. Di sini yang diamalkan dalam contoh ayat ini adalah yang keduanya. Qitra sebagai maf'ul bih dari ufrigh, ada munatuni diamalkan pada dhamirnya dan dhamirnya dibuang di situ. i'rabnya ya perlu kita baca i'rabnya biar lebih memperjelas. Atu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun bi makna makna atu adalah a'tu. Iya, a'ta yu'ti a'tu. Berikanlah. Dan dia atu menasabkan dua maf'ul yansibu maf'ulaini wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wan nun lil wiqayah wal ya dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al awwal maf'ulun bi awwal. Wal maf'ul tsani maf'ul kedua dari atu mahdhuf takdirnya atunihi. Gitu. Kemudian ufrigh fi'lun mudhari' majzumun. Jadi ufrigh itu fi'l mudhari' majzum. Ah majzum bi jawabi talab karena dia datang setelah talab. Atuni ufrigh ya. Ta'alau atlu sudah dibahas kan? Dia majzum karena talab sebelumnya. Fi'l amr atuni. Ufrigh majzum bi jawabi talab sebagai jawab talab tanda jazmnya sukun fi akhirih. Wa fa'iluhu fa'il ufrigh mustatir fihi wujuban taqdiru ana. Alaihi jarun wa majrur ala harfu jar wal hadamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahal jar bi'ala wa al-jual jar wal majrur muta'alik bi ufrigh. Jadi alaihi alaihi itu berkaitannya dengan ufrigh. Qitra maf'ulun bih li ufrigh. Qitra maf'ulun bih bagi ufrigh mansub wa alamatu nasbi fatu akhirih. Jadi faham enggak nih hakikat tanazu' dua amil atau lebih mendahului. Setelah itu disebutkan satu amil yang diperbutkan oleh amil-amil sebelumnya. Maka tidak mungkin ini amil-amil ini dicurahkan kepada satu ma'mul. Sehingga harus yang satunya dikasih domirnya. Yang diamalkan salah satunya. Kemudian. Contoh yang berikutnya. Dorobani wa akramtu zaidan. Memukul saya dan saya muliakan Zaid. Dorobani. Di sini butuh apa dorobani? Butuh apa? Dorobani sudah ada fi'il, sudah ada maf'ul. Yang butuh apa? Fa'ilnya. Maka menuntut Zaid sebagai apa? Fa'ilnya. Akramtu sudah ada fi'il dan ada fa'il. Butuh apa ini? Maf'ulnya. Menuntut Zaid sebagai maf'ulnya. Di sini yang diamalkan apa? Diamalkan amil yang pertama doroba atau akroma. Akroma, buktinya apa? Dinasobkan. Seandainya yang diamalkan doroba, maka dikatakan apa? Zaidun. Dorobani wa akramtu zaidun. Di sini yang diamalkan zaidannya. Berarti, ya, amil doroba, di situ, bomir huwa, yang kembali kepada zaid. Ya Rabnya doroba fi'lun madin, mabni ala al-fath, wa nun lil-qayah, wal yadhamir mabni ala sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bi wal fa'il, bamir mustatir fihi jawazan taqtiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Hah? Huwa kembali ke siapa? Zaid. Iya, kembali kepada Zaid. Dikasih bamirnya Zaid. Ya. Kemudian akram tu fi'il wa fa'il. Ya, insyaAllah ya Rabnya jelas ini. Akram fi'il madin ila akhiri zaidan maf'ulun bi. Kemudian juga contoh yang berikutnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Iya. Di sini ada berapa amil yang mendahului? Tiga ya. Salli, sallim, barik semuanya butuh kepada ala sayyidina. Yang diamalkan yang mana ini? Yang ketiga ya. Barik ala sayyidina. Iya. I'rabnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma. Itu aslinya apa? Ya Allah. Hudhifa harfu nida wa uwidu anhu al-mim. Dibuang huruf nidanya, iya-nya diganti dengan mim. Jadi ya Allahumma. Gua katakan dalam i'rabnya. Allah munada mufrad alam. Mufrad alam. Mabni ala dham fi mahali nasbin. Allahu mufrad alam. Munada mufrad alam mabni ala dham. Fi mahalli nasbin wal mim iwadun an harfin nida. Salli fi du'a ta'duban. Ya. Hil amr tapi karena kepada Allah. Maka apa dikatakan du'a. Mabni ala hadri harfil illah. Min akhiri huwa al-ya. Salli salli salli. Dibuang ya'nya. Wa fa'ilu mustatir fihi wujuban taqtiru anta. Kembali kepada Allah. Ya. Wa sallim al-wawu harfu 'athfin wa sallim fi du'a juga mabni 'ala sukun wa fa'il mustatir fihi jawaz wujuban taqdiru anta wa barik al-wawu harfu 'athfin barik fi'lu du'ain mabni 'ala sukun wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta 'ala sayyidina jar majrur ala harfu jar sayyidi majrur bi ala wa alamatu jarhi kasra akhirih wa huwa mudhaf sayyidi mudhaf na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil idafa wal jar wal majrur muta'alliq bi barik bi barak bi barik fil amr baraka yubarik barik jadi ala sayyidina muta'alliq dengan barik muhammadin badal dari sayyid badal kul min al kul والبدل يتبع المبدل في اعرابه تابعه في جره وعلامه جره كسر اخره مدين ولا خلاف في جواز اعمال اي العاملين او العوامل شئت tidak ada perselisihan tidak ada perbedaan pendapat antara orang-orang Basrah dengan orang-orang Kufah fi jawazi i'mali ayil amilaini dalam hal bolehnya mengamalkan amil yang mana saja yang pertama atau yang kedua awil awamil syi'ta ataupun beberapa amil yang kau kendaki amil paling banyak tiga silakan kau amalkan yang keberapanya boleh cuma saja hanya saja yang lebih rajih wa innamal khilafu fil awla hanya saja yang menjadi perselisihan adalah yang paling utama mana yang diamalkan yang pertama atau yang kedua itu yang diperselisihkan. Adapun terkait bolehnya mengamalkan amil yang manapun ini tidak ada khilaf. Yang menjadi khilaf adalah yang paling utama untuk diamalkan yang mana gitu. Iya. Dan amil paling banyak berapa? Tiga. Iya. Boleh sebagian mengamalkan yang pertama, sebagian yang kedua. Bagaimana sekarang kalau amilnya tiga? Yang tengahnya bagaimana? Ah, iya. Apakah dia dimulhakkan, digabungkan kepada yang pertama? Karena mendahului. Atau yang ketiga? Iya. Karena yang lebih dekat kepada makmul. Atau sama saja boleh diilhakkan yang ketiga, yang tengah-tengahnya ini kepada yang pertama atau yang ketiga? Iya. Itu yang menjadi apa pembahasan juga. Ya. Disebutkan di sini waqtar al-kufiyun i'mal al-awwal li sabqih. Orang-orang Kufah lebih memilih untuk mengamalkan amil yang pertama karena dia mendahului. Karena dia lebih mendahului. Di antara alasannya orang Kufah mengapa lebih memilih untuk mengamalkan yang pertama dari dua amil atau lebih adalah lil ihtiraz minal idmar qabla zikr. Berhati-hati jangan sampai menyebutkan dhamir sebelum disebutkan isim dhahirnya. Ya lihat pada contoh dorobani wa akramtu zaidan. Di sini kan yang diamalkan apa? Yang kedua kan. Sehingga konsekuensinya kata orang Kufah adalah mengharuskan penakdiran amil berupa dhamir untuk amil yang pertama dorobani huwa padahal belum disebutkan isim dhahirnya iya kan biasanya kan isim yang namanya dhamir setelah isim dhahir dulu disebutkan nah itu alasannya orang Kufah kenapa ditakdirkan yang diamalkan yang pertama berhati-hati jangan sampai ada idmar penyebutan dhamir sebelum disebutkan isim dhahirnya kalau dikatakan misalkan dorobani wa akramtu zaidan maka konsekuensinya dorobani di situ ada dhamir huwa padahal belum disebutkan isim dhamirnya zaid itu alasan siapa? Orang Kufah. Kemudian, ada ketinggalannya. Basrohnya belum dibaca. Wa innamal khilafu fil aula, fahtaro al basriyun belum dibaca itu ya. Maka orang-orang Basroh lebih memilih untuk mengamalkan yang kedua. Ya, lebih memilih untuk mengamalkan yang kedua. Kenapa? Liqurbi. Karena yang kedua ini lebih dekat dengan makmulnya sehingga dia lebih pas untuk diamalkan gitu. Itu alasannya siapa? Orang Basrah. Di sisi lain karena kasratu isti'mali fi kalamil Arab nasran wa nazman, mengamalkan yang kedua, amil yang kedua itu lebih banyak pada kalamnya orang Arab, baik pada nasr prosa kalimat tidak bersajak ataupun nazam-nazam kalimat yang bersajaknya lebih banyak gitu. Apa alasan orang-orang Basrah mengapa lebih memilih mengamalkan yang kedua? Karena pertama lebih dekat kepada ma'mulnya, ya. Yang kedua lebih banyak dalam penggunaan. Adapun orang-orang Kufah alasannya apa? Kenapa lebih memilih mengamalkan yang pertama? Berhati-hati agar jangan sampai mengidmar domir sebelum disebutkan isim zahirnya. Syarif amin ya nih? Hah? Ya, kemudian fa in a'maltal awwala, jika engkau mengamalkan yang pertama. Pendapat siapa ini? Kalau mengamalkan yang pertama, amil yang pertama. Hah? Amil yang pertama. Kufah atau Kufah. Ya. Fa in a'maltal awwal a'maltas tsani fi dhamiri dzalikal ism almutanaza' fi. Kalau engkau mengamalkan amil yang pertama, berarti pendapatnya orang Kufah. Maka engkau mengamalkan ambil yang kedua pada domirnya. Domir dari isim yang dipersengketakan amalannya itu. Contoh. Qoma wa qu'ada akhawaka. Qoma wa qu'ada akhawaka. Berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini ada tanazuk. Kenapa dikatakan ada tanazuk? Karena ada dua amil di sini yang mendahului. Qoma dan qu'ada. Setelahnya ada ma'mul yang satu yang diperbutkan oleh dua-duanya. Qoma butuh kepada akhwak sebagai fa'il. Juga qu'ada butuh kepada akhwak sebagai fa'il. Di sini yang diamalkan yang pertama. Contoh ini adalah contoh apa mengamalkan yang pertama di atas pendapatnya atau pendapat yang dipilih oleh orang-orang Kufah. Maka yang keduanya dikasih domirnya isim yang diperselisihkan akhwak. Mu'anas berarti domirnya apa? Alif. Maka dikatakan qoma wa qu'ada akhwaka. Qoma wa qu'ada akhwaka. Ya Rabnya bagaimana? Qoma fi'ilun madin mabni 'alal fath. La mahala lahu min al-i'rab. Qu'ada fi'ilun fa'il. Qu'ada fi'ilun madin mabni 'alal fath wa alif at-tasniyah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall rafin fa. Fa'il akhwa fa'il. Fa'il dari apa? Qoma. Fa'ilu qoma. Fa'ilnya qoma marfu' 'alamat rafi al-alif niyabah. Ana dhamma li anna musanna wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil mabni ala al fath ma'al jarin mudhafun mudhafun ilayh. Sifami ini tanazzu. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Ini contoh apa lagi nih? Mengamalkan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, maka yang keduanya dikasih dhamir isim yang diperselisihkan, diperebutkan. Dorobani wa akramtu Zaid. Di sini ada dua amil yang mendahului doroba dan akroma. Setelahnya ada satu makmul yang diperbutkan oleh doroba sebagai fa'ilnya, oleh akroma atau oleh akrom itu sebagai maf'ulnya. Di sini dalam contoh ini yang diamalkan yang pertama doroba. Dari mana kita tahu bahwa yang diamalkan di sini yang pertama doroba? Karena apa? Zaid di rofa'kan. Seandainya diamalkan akrom itu, niscaya Zaid akan dinasobkan. I'rabnya jelas ya. Dorobani fi'ilun wa fa'il. Akramtu fi'ilun wa fa'il wa waful. Zaid fa'il dari apa? Doroba. Ya. Itu singkatnya saja. Tapi yang insya Allah sudah faham ya cara i'rabnya. Dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Ini juga sama. Masih contoh dari mengamalkan amil yang pertama. Doroba. Maka yang keduanya dikasih domirnya isim yang mutanaza' fi. Domirnya akhwak musanna. Maka dikatakan akramtuhuma. Dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Terjemahnya apa? Saya apa? Dipukul oleh saudaramu dan saya memuliakan keduanya. Ya. Contoh berikutnya marobi wa marotu bihima akhwaka. Ini juga contoh mengamalkan yang pertama. Marobi wa marotu bihima akhwaka. Fa'ilnya marobi itu akhwaka. Di sini yang diperebutkan apa di sini? Pada contoh ini. Marobi wa marotu bihima akhwaka. Yang diperbutkan apa ini? Contoh dalam contoh ini. Hah? Kalau marobi butuh apa? Marobi butuh apa? Butuh kepada apa? Fa'il kan? Butuh kepada apa? fa'il. Ya. Kalau marartu bi butuhnya kepada apa? Isim majrur. Iya kan? Kalau marartu bi butuh kepada apa? Fa'il. Kenapa? Karena sudah ada maf'ulnya kan di. Kalau marartu bi butuhnya kepada apa? Sudah ada fa'ilnya. Majrur ataupun maf'ulnya. Ya. Di sini diamalkan marroknya ataupun amil yang pertama yang butuh kepada apa? Fa'il. Maka dikatakan ahwaka. Irobnya marra fi'lun madin mabni 'ala al-fath bi jar wa majrur al-ba harfu jar wal ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin bil ba wal jar wal majrur muta'alliq bi marra. مررت فعل وفاعل مرة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بهما جار ومجرور الباء حرف جر والهاء والباء من تدي وتاء ضمير متصل إلى آخره gampang ya ربني. Jar wa majrur alba harfu jar wal ha dhamir muttasil mabni ala sukun al kasr fi mahalli jar bil bil ba wal mim harfu imadin i'timad wal alif dalu ala tasniya wal jar wal majrur muta'alliq bi marartu akhwa fa'il marra marfu' wa fara fa'il ya marfu' alamat rafi al alif niyaba an al dhamma li annahu musanna wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Kemudian Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ini mana amilnya di sini, ada berapa amil yang berselisih perebut ma'mul? Ada berapa? Coba ya, berapa amil? Salli 1, sallim 2, barik 3. Yang diperebutkan mana? Yang diperebutkan ma'mulnya. Mana? Ma'mul yang perebutkannya mana? Hah? Ala Muhammadin. Di sini ala Muhammadin yang diperbutkan. Diberikan untuk siapa ini ala Muhammadin? Kepada amil yang pertama, salli. Adapun amil yang kedua, salim. Dan juga amil yang keberapa? 3, barik, dikasih domirnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ya, jadi ala Muhammad itu adalah ma'mulnya salli. Adapun salim dikasih bamirnya. Allahumma asluhu ya sabar tadi. Ya Allah hudhifa harfu nida wa'uwiba anhu al-mim. Ya Allah munada mufradul alam mabni ala dham fi mahali nasbin wal mim iwadun an harfi nida salli fi lidu'a mabni ala hadhaf harfi al-illa min akhirih wa waliya wa fa'il masadir fi hujuban taqdiru anta wa salim fi lidu'a mabni ala sukun wa fa'il masadir fi hujuban taqdiru anta alaihi jarun wa majrur ala harfu jar wal hadha min mutasil wa bin ala kasr wa ala jar bi ala wal jar wal majrur ta'ala bi sallim wa barik fi du'a mabni ala sukun wa fa'il musatir fihi wujuban taqdiru anta alaihi jar wa majrur ala harfu jar wal hadha min mutasil mabni ala kasr fi mahalli jar bi ala wal jar wal majrur muta'alliq bi barik ala muhammadin jar wa majrur ya ala harfu jar wa muhammad majrur bi ala wa alamatu jar kasr akhirih wal jar wal majrur muta'alliq bi apa di salli. Ya. Wa in a'malta tsaniya. Wa in a'malta tsaniya, adapun kalau engkau mengamalkan yang kedua pada isim yang diperselisihkan padanya. Berarti engkau berpendapat dengan pendapatnya siapa ini kalau engkau mengamalkan yang kedua? Pendapatnya orang Basrah. Fa in ihtaja al-awwal ila marfu' admartah. Kalau yang pertamanya butuh kepada yang marfu, maka engkau jadikan yang marfu-nya berupa dhamir. Ya, engkau wajib menyebutkan dhamir. Ya. Dhamirnya tentunya yang mencocoki dengan al-mutanazza' fi isim yang diperbutkan. Kalau mufrad ya mufrad. Ila akhirih. Musanna musanna. Engkau katakan lihat, qoma wa qa'ada akhwaka. Qoma wa qa'ada akhwaka. Telah berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini ada tanazu. Kenapa? Ada dua amil, qoma dan qa'ada. memperebutkan setelah amil ma'mul setelahnya akhwat. Dan di sini yang diamalkan apa? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, alamat hadi al-basriyin. Maka yang pertamanya dikasih apa? Dhamir. Dhamir yang mencocoki akhwat apa? Dhamir tasniyah alif, maka dikatakan qoma wa qa'ada akhwaka. Irobnya zahir ya, qoma fi'il fa'il wa huwa harfun athin qa'ada fil madhi mabni al-fath. Akhwaka fa'il dari qa'ada marfu' bil alif niaba ani dhamma li'anna musanna wa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli jar mudhaf ilayh. Sudah paham ini? Ya. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadzaftah. Kalau ternyata amil yang pertama itu butuh kepada yang mansub atau butuh kepada yang majrur, maka kau buang itu. Ya, ma'mulnya. Ya. Kalau ma'mulnya marfu, wajib disebutkan ya kan? Jadi kalau yang pertamanya, amil yang pertamanya butuh kepada amil yang marfu, wajib disebutkan dalam bentuk dhamir. Kalau mengamalkan yang pertama nih. Nah, sedangkan kalau amil yang pertama nih butuh kepada ma'mul yang mansub atau majrur, maka wajib kamu buang dhamirnya. Kal ayah, seperti ayat yang telah lewat. Apa ayat yang telah lewat? Ha? Ashraf, ayat yang telah lewat apa Ashraf? Yang disebutkan ayat. Ha? Atuni ufrigh alaihi qitra. Di sini mengamalkan ufrigh. Iya. Kemudian amil yang pertama atuni butuh kepada apa ini? Butuh kepada ma'mul yang apa? Mansub atau majrur? Mansub, maka dibuang saja. Tidak perlu disebutkan. Ya, dhamirnya berbeda kalau amilnya marfu ataupun apa? Ma'mulnya marfu, maka disebutkan dalam bentuk dhamir. Kalau mansub enggak perlu disebutkan. Karena fadlah yang mansub itu fadlah. Ya. Contoh yang lain darabtu wa darabani akhwak. Ya, terjemahnya apa? Darabtu wa darabani akhwak. Saya memukul dua saudaramu dan kedua saudaramu memukulku. Nah, di sini kita dapati ada dua amil yaitu doroba atau dorobtu yang kedua dorobani. Sama-sama keduanya butuh ma'mul memperbutkan akhwak dan di sini diamalkan yang kedua alamat habil basriin. Maka yang pertamanya amil yang pertama ya dorobtu karena dorobtu butuh amil yang mansub maka dibuang saja. Tidak perlu dikasih domirnya. Kenapa? Karena fadlah. Berbeda kalau amil yang pertama butuh yang marfu dikasih dhamirnya seperti tadi qoma wa qada ahwa karena di sini yang pertamanya butuh kepada amil yang mansub maka dibuang saja fadlah hanya disebutkan amil yang kedua ataupun ma'mul yang kedua darabtu wa darbani akhwak. Contoh yang lain marartu wa marrabi akhwak. Marartu wa marrabi akhwak. Di sini marartu amil yang pertama, amil yang kedua mana ya? Marrabi. Sama-sama butuh. Kalau marotu butuh apa itu? Ambil yang apa? Majrur kan marotu. Iya. Marotu butuh kepada apa? Ambil yang majrur. Itu apa? Bi. Marobi butuh apa? Ambil yang marfu. Akhwak. Di sini mengamalkan yang kedua. Maka yang pertamanya. Karena makmulnya itu majrur. Maka dibuang saja. Yang gak perlu disebutkan pemirnya. Saya melewati dua saudaramu dan saudaramu melewati saya. Ya, sampai di sini. Kira-kira bisa dipahami enggak ini? Bisa enggak barangkali ada yang belum paham, silakan tanyakan. Ya. Yang namanya tanazu tadi kan ada dua makmul memperebutkan, perebut gitu, satu makmul atau lebih. Ya dua memperebutkan satu misalkan. Ataupun tiga amilnya memperebutkan dua misalkan. Dan gak lebih dari tiga. Amil itu gak lebih dari tiga, paling banyak tiga. Iya. Kalau antum mengambil pendapatnya siapa? Yang pertama mazhabnya siapa? Orang-orang Kufah atau Kufah dulu disini sebutkan ya. Kalau antum mengambil pendapatnya orang Kufah, yaitu apa? Mengamalkan yang pertama. Maka yang keduanya bagaimana? Dikasih dhamirnya. Diamalkan pada dhamirnya. Ya. Diamalkan pada dhamirnya semua. Pada yang rofa, pada yang nasob atau pada yang jar. Tapi kalau antum ambil pendapat orang Basrah yang mereka berpendapat bahwasanya yang lebih afdol diamalkan yang kedua, maka yang pertamanya ambilnya kalau dia butuh kepada yang rofa diamalkan kepada domirnya. Kalau ambil yang pertamanya butuh kepada yang mansub, dibuang saja sudah domirnya, nggak perlu diamalkan ke domirnya, dibuang saja domirnya. Atau butuh kepada yang majrur, dibuang saja, nggak perlu disebutkan. Seperti dalam ayat tadi, atuni zubarul hadid, atuni ufrig alaihi qitra, atuni di sini amil yang pertama, ufrig amil yang kedua, dan di sini diamalkan ufrig. Karena di sini atuni adalah amil yang butuh kepada yang mansub, maka dibuang saja domirnya, nggak perlu disebutkan. Nggak perlu disebutkan atunihi ufrig alaihi qitra. Berbeda kalau amilnya yang pertama itu butuh kepada yang marfu, maka wajib disebutkan. Contoh koma, waqa'ada akhwaq, koma kan butuh fa'il marfu. Kenapa boleh dibuang atau dibuang saja pada yang mansub dan majrur? Karena yang mansub dan majrur fadlah. Adapun pada yang rofa itu umdah sehingga harus disebutkan apa dhamirnya. Ya, yang lain gimana? Apa wali gula apa? Mana? Hah, yang terakhir mana? Ya, yang keras. Oh, itu. Masih definisi itu sih ya. Jadi tanazu adalah ketika antum dapati ada 2 amil atau lebih. Ya. Yeah. Kemudian didahulukan ini. Kemudian di akhir setelahnya 1 ma'mul atau lebih. Kalau 2 ma'mul ya 1 ma'mul berarti ini diperlebutkan kan. Kalau 3 ya mungkin 2 yang diperlebutkan atau 1. Wa yakunu kullu wahid minal mutaqaddimah. Kemudian masing-masing dari amil yang mendahului tadi yatlubu dzalikal mutaakhir, mengejar ma'mul yang diakhirkan tadi, rebutan gitu. Nah itu, sudah paham ya? Berebut gitu. Ma'mulnya satu, jadi rebutan gitu. Antum maka periksa, kalau antum perhatikan, ambil pendapatnya orang Kufah, maka antum amalkan yang pertama, yang keduanya dikasih domirnya. Butuh yang rofa, kasih yang rofa. Butuh yang masuk, kasih yang masuk. Butuh yang masuk, kasih yang majrur. Kalau antum ambil pendapat orang Basrah, maka mengamalkan yang dua. Kalau ambil yang pertama, ya butuh yang mansub, yang marfu, kasih domirnya wajib itu. Kalau ambil yang pertama, ya butuh yang mansub, atau butuh yang majrur, maka bagaimana? Dibuang saja apa? Domirnya nggak perlu disebutkan. Insya Allah mudah ya. Ya, tinggal diulang-ulang aja. Insya Allah masih tersisa pada kita 3 bab lagi. Ta'ajub, ada dan waqaf ya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.